Mitra bisnis, kebiasaan para pejabat mulai dari menteri, gubernur, dan sebagainya yang sering membelah kemacetan dengan memakai forider atau motor pengawalan menuai banyak kritik. Mantan Ketua KPK, Eri Riana, mengusulkan sebaiknya hanya presiden, wakil presiden, dan tamu negara saja yang boleh menggunakan pengawalan polisi untuk membuka jalan di tengah kemacetan, dan bukan sembarang pejabat. Seharusnya, pejabat kita bisa meniru Presiden Filipina, Nonoy Aquino, yang sering menolak mendapatkan pengawalan dan ikut menikmati macet bersama rakyatnya. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengusaha yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Jawa Tengah, Poppy Darsono. Bu Poppy, bagaimana komentar Anda? Setuju sekali, karena itu hanya akan membuat kemacetan di jalan bertambah parah, ya. Dan dari dulu-dulu nggak ada tuh menteri dikawal-kawal gitu. Zamannya Orba ya biasa aja, kecuali presiden sama wapres. Yang lainnya mungkin kalau harus ada urgen, ada mungkin tamu negara yang itu ya kita bisa mengerti. Kalau setiap saat itu dikawal, itu hanya akan memperlihatkan betapa pentingnya mereka, betapa hebatnya mereka yang sebenarnya belum terlalu terlihat bahwa kebijakan-kebijakan mereka itu betul-betul yang pro kepada pembangunan rakyat, ya kan gitu. Jadi menurut saya sebaiknya biasa saja. Di Singapura juga nggak begitu, biasa-biasa aja. Kenapa mesti takut, kenapa mesti dikawal? Tapi kan pejabat negara super sibuk dan butuh cepat sampai ke suatu tempat. Saya kira nggak terlalu banyak itu ya, kita harus atur lebih baik lah, orang efisiensi kerjanya kita semuanya secara itu belum bagus-bagus amat. Kelihatannya memang repot segala macam, tapi kan harus lihat end result-nya, betul-betul berguna nggak bagi rakyat. Saya kira pernah terjadi di DPD, kita naik apa sih bus pakai itu mau ke BPK gitu kan. Tapi karena perencanaan sendiri ya kalau menurut saya juga kurang baik, jam-jamnya dipas-pasin. Karena udah tahu pakai forwarder, jamnya dipas-pasin kan, itu juga jadi nggak bagus. Ya, bagaimana mungkin para pejabat itu mau atau bisa mencari solusi kemacetan kalau mereka sendiri nggak pernah ngerasain macet ya? Persis, gitu. Saya setuju itu. Mereka tuh harus mengabdi kepada rakyat, bukan rakyat harus mengalah kepada mereka. Mereka digaji oleh uang rakyat, kita saya DPR juga digaji oleh uang rakyat kok. Apa perlu hal begini ditegaskan sendiri oleh Presiden? Perlu sekali ya. Saya kira Presiden harus berpihak kepada kepentingan rakyat, nah gitu. Harus tahu juga masalah rakyat. Susah sih kalau orang udah di atas, empuk nggak tahu gimana macet, gimana apa. Ya harus, mungkin sudah saatnya sekarang rakyat harus bisa berresolusi mengekspresikan tuntutan-tuntutannya atau ketidakpuasannya di masyarakat, dan media harus banyak membantu seperti radio, media cetak, elektronik, dan lain-lain, bahwa rakyat pun juga memiliki hak untuk menentukan pilihannya atau menentukan sikapnya, sehingga pejabat juga tahu bahwa sebenarnya tidak semua melulu yang dijalankan itu sesuai dengan keinginan rakyat. Demikian Poppy Darsono dan saya Rizal Andika.